الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian dari At-Tafsir Al-Muyassar, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-30 dari surah Al-Muddathir, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman bagi seorang yang ragu dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragu terhadap Al-Quranul Karim, menganggap bahwa Al-Quran adalah buatan manusia, menganggap bahwa Al-Quranul Karim adalah ucapan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan neraka Saqar, neraka Saqar yang tidak akan menyisakan daging seseorang, kulit seseorang, bahkan tulangnya pun akan hancur dengan siksaan yang sangat dahsyat itu, yang akan merubah kulitnya. Alaiha tis'ata asyar, yang mengurusi urusan siksaan di neraka itu ada 19 malaikat. 19 malaikat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 19 ini? Apakah yang dimaksud 19 malaikat? Yakni 19. Atau yang dimaksud 19.000? Disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, beliau memberitakan dari Hammad bin Salama, dari Al-Azraq bin Qais, dari seseorang dari Banu Tamim, mengatakan suatu ketika kami berada di sisi Abu Al-Awwam, lalu kemudian beliau membaca firman Allah ini, wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawwahatun lil bashar alaiha tis'ata asyar. Lalu dia bertanya, ma tis'ata asyar, apa yang dimaksud 19 di dalam ayat ini? Apakah yang dimaksud 19.000 malaikat, atau memang 19 saja? Maka dijawab oleh Abu Al-Awwam, la, tidak, bal tis'ata asyar malaikat, bahkan 19 malaikat. Jadi bukan 19.000. Lalu dia bertanya lagi, dari mana kamu mengetahui itu? Maka dijawab, dari firman Allah Subhanahu wa taala, alaiha tis'ata asyar. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Kami tidak menjadikan jumlah mereka demikian, yakni 19, melainkan itu menjadi ujian bagi orang-orang kafir. Menjadi ujian bagi orang-orang kafir. Penyebutan 19 malaikat itu. Dan bukan berarti bahwa penyebutan 19, ya, bahwa pada angka 19 itu ada keistimewaannya. Ada sebagian orang-orang awam itu kalau sudah menyebutkan satu angka, dianggap angka itu angka jitu, angka hebat. Ya, kalau disebut 19, oh ini berarti angka 19 ini ada keutamaan. atau menganggap sial angka tertentu. Sebagian menyangka bahwa angka 13 itu angka sial. Angka yang bagus itu 9. Menganggap kalau 9 itu angka selalu mendatangkan keberuntungan. Sampai ada orang nomornya, nomor HP-nya pun 9999. Dan punya keyakinan. Nah, di dalam Islam tidak ada yang demikian. Kadang disebut 19, kadang disebut 3 kali, kadang disebut 7 kali. Namun dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala bahwa yang dimaksud 19 malaikat adalah pemimpinnya malaikat. Adalah pemimpin malaikat, tidak 19 seluruh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, tidak. Tapi 19 ini adalah para pimpinan malaikatnya. Adapun tentara Allah dari kalangan malaikat, ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yawma idzin. Akan didatangkan jahannam pada saat itu, pada yaumul qiyamah. Laha sab'una alf zimamin. Jadi neraka jahannam ini memiliki 70.000 tali untuk ditarik oleh malaikat. 70.000 tali. Wa ma'a kulli zimam 70.000 malak yajurrunaha. Setiap satu tali itu, dari 70.000 tali itu, setiap tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Mereka menariknya. Disebutkan dalam satu riwayat, kondisi satu malaikat ini, ma baina mankibai ahadihim kama bainal masyriqi wal maghrib. Antara satu pundak ke pundak yang lainnya malaikat itu seperti jarak antara timur dan barat, itu pundaknya. Ya, gimana satu malaikat itu 70.000 malaikat yang menarik satu taliknya, ya, tali kekangnya jahannam itu. Nah, ini 70.000 tali kekang. Berapa jumlah malaikat yang menarik jahannam? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illah. Tidak ada yang mengetahui jumlah dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Tabaraka taala. Dari sini Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud 19 adalah tokoh-tokohnya, pimpinannya para malaikat yang menjaga neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaika. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana." ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini kesimpulannya, sebelum kita membaca tafsir Al-Muyassar, kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan hikmah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 19 malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur neraka, menjaga neraka? Maka kesimpulan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 5 hikmah. Ada 5 hikmah disebutkannya 19 malaikat. Yang pertama, fitnatul kafirin. Sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Sehingga semakin bertambah kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Inilah yang disebutkan oleh Allah, illa fitnatan lilladzina kafaru. Sebagai fitnah bagi orang-orang kafir, semakin mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, semakin menguatkan keyakinan ahlul kitab. Disebabkan karena penyebutan 19 malaikat yang menjaga neraka itu sama dengan yang disebutkan di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Kitab-kitab Injil, Taurat yang diturunkan kepada Bani Israel itu juga disebutkan sama. Maka di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alaiha tis'ata asyar, yang menjaga, yang mengatur neraka itu 19 malaikat, itu untuk semakin meyakinkan ahlul kitab bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar merupakan kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah, liyastayqinal ladzina utul kitab, untuk semakin meyakinkan bagi orang-orang yang diberikan Alkitab. Dan itu sebagai bentuk penegakan hujjah kepada mereka. Kalau mereka beriman, walhamdulillah. Namun apabila mereka ingkar, maka semakin kuat hujjah terhadap mereka bahwa mereka meninggalkan kebenaran semata-mata inat, membangkang. Hikmah yang ketiga, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, untuk semakin menambah keyakinan orang-orang yang beriman. Dengan kesempurnaan iman dan keyakinan mereka dengan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu datangnya dari Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Hikmah yang keempat, menghilangkan keraguan-raguan. Menghilangkan keraguan-raguan terhadap siapa? Terhadap ahlul kitab dan terhadap kaum mukminin. Jadi ini talazum, ya, saling berkaitan. Hikmah sebelumnya, hikmah sebelumnya semakin menguatkan keyakinan. Kalau semakin kuat keyakinannya, ya berarti semakin hilang keraguan. Wala yartaba alladziina utul kitaaba wal mu'minuun, sehingga tidak ada keraguan lagi bagi ahlul kitab, demikian pula kaum mukminin. Ini hikmah yang keempat. Adapun hikmah yang kelima, ini semakin membingungkan orang kafir dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan memiliki kebutaan hati dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Allah, وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, agar orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, demikian pula orang-orang kafir, mereka akan mengatakan, apa sih keinginan Allah membuat perumpamaan ini, membuat permisalan ini? Jadi semakin ragu mereka, semakin kafir mereka, akhirnya mereka semakin mengingkari kebenaran. maka kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keraguan-raguan itu. Yang wajib bagi seorang mukmin beriman, meyakini dengan seyakin-yakinnya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kehendak Allah dan Rasulnya. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, amanna billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amanna bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Kami beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kami beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah berdasarkan kehendak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naktafi bihada al-qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.